di hatiku selalu tersimpan namamu. Dalam sendunya tangisku, aku selalu menyebut namamu. Di hatiku selalu ku rindu dirimu. Dalam rapuhnya imanku, engkau tempatku berteduh. Engkau tempatku mengadu. Allah ya Rabbi, sembah sujudku padamu ku serahkan. Hidup matiku hanya untukmu. Allah ya Rabbi, ampuni atas segala dosaku sebelum ajal menjemputku. Punya imanku.